Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashir radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menfardukan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan batas dengan batasan-batasan, maka jangan kalian lewati batasan-batasan itu. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian menerjang perkara-perkara yang haram tersebut. Wasakata an asya'a rahmatan lakum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendiamkan beberapa perkara, tidak melarangnya dan tidak memerintahkannya. Allah diamkan beberapa perkara sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian. Ghairu nisyanin, dan Allah tidak lupa. Fala tabhasu anha, maka janganlah kalian membahas-bahasnya, yakni membahas-membahas perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diamkan. Hadis ini dikatakan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya seperti At-Tabrani dan Abu Nuaim. Begitu pula Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah, mereka meriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab hadis yang mereka punya. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung, berisi tentang pilar-pilar agama yang sangat mendasar, sangat tepat apabila hadis ini disebutkan setelah hadis yang ke-29, di mana hadis yang ke-29 isinya adalah pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Mu'adz bin Jabal, yaitu tentang perkara yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan akan dijauhkan dari api neraka. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab dengan beberapa hal, di antaranya dengan rukun Islam dan tambahan-tambahan perkara yang lain. Kemudian setelah itu mu'alif langsung menyebutkan hadis ini, di mana hadis ini adalah pelengkap. Apabila seorang beragama Islam, maka ini adalah pilar-pilar Islam yang harus betul-betul dia pahami. Ini adalah pilar-pilar Islam yang harus betul-betul dia praktekkan dalam kehidupan keagamaannya. Karena Islam itu tidak lepas dari yang namanya perintah. Dalam hadis ini diterangkan bagaimana sikap kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya agama juga tidak lepas dari yang namanya larangan. Dan di sini kita diberikan bimbingan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana sikap yang benar dari seorang muslim terhadap larangan-larangan Allah. Begitu pula tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat, mewajibkan sebuah perkara, maka Allah Subhanahu wa taala tentukan batas untuk kewajiban tersebut, dan itu tidak boleh untuk kita lewati. Dan larangan untuk melewati batasan-batasan Allah juga disebutkan dalam hadis ini. Dan dalam agama ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala diamkan, dan bagaimana sikap kita terhadap perkara-perkara tersebut juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat mulia ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Penggalan yang pertama dari hadis ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Ini perkara yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Sikap kita adalah tidak boleh untuk menyia-nyiakannya, yang berarti kita harus melakukannya dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Kita harus mewujudkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dengan sebaik-baiknya perwujudan. Kemudian kita kemarin sampai pada penggalan yang kedua. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan disia-siakan. Dan pada kewajiban-kewajiban itu Allah Subhanahu wa taala tentukan batasnya. Pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala Allah tentukan kadarnya, batasnya, yang itu namanya adalah had. Dan sikap seorang muslim terhadap had, batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala bataskan hamba-hambanya dalam sebuah kewajiban tertentu, tidak boleh untuk dilampaui, tidak boleh untuk dilewati. Apabila seseorang melampaui batas yang telah Allah Subhanahu wa taala bataskan dalam kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang berbahaya yang disebut dengan perkara ghulu. Di mana perkara ghulu ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah membinasakan umat-umat sebelum kita. Datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Berhati-hatilah kalian dari yang namanya sikap hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam mewujudkan perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Karena umat-umat yang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka itu binasa disebabkan karena sikap hulu, sikap berlebih-lebihan yang ada pada diri-diri mereka di dalam mewujudkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Rasulullah SAW sudah pesan, hati-hati dari yang namanya hulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan hulu itu banyak sekali gambarannya. Banyak sekali contohnya. Para ulama menyebutkan ghulu dengan berbagai macam jenisnya itu akan kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah al-ghulu fil i'tiqad. Ghulu dalam masalah keyakinan. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya memberitakan kepada kita berita-berita. Kemudian juga memerintahkan kepada kita untuk meyakini beberapa perkara, dan berita-berita tersebut harus kita benarkan tanpa kita berlebih-lebihan, serta keyakinan-keyakinan yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita harus kita percayai apa adanya, tidak melebihi batasan yang Rasulullah SAW kabarkan. Di antara hulu dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan adalah hulu di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Maha sempurna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala ada al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka panggillah Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kalian dengan nama-nama tersebut. Dan yang namanya nama itu pasti mengandung sifat. Ambil contoh, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan Al-Basir. Di mana nama Al-Basir mengandung sifat penglihatan. Dari nama Al-Basir berarti Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan As-Sami', Maha mendengar. Di mana nama ini juga mengandung sifat. Apa sifat yang dikandung oleh nama ini? Nama ini mengandung sebuah pengkhabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Dan penglihatan serta pendengarannya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang sifat-sifat Allah, tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Seorang mukmin harus mempercayai nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, tidak berkurang-kurangan, tidak berlebih-lebihan. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dirinya adalah Al-Basir, Maha mendengar, maka seorang mukmin Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini di antara nama Allah Al-Basir dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basar. Allah Maha melihat. Dan kita tidak diperkenankan untuk membahas lebih dari ini, yaitu pembahasan tentang takyifnya. Bagaimana-bagaimananya. Juga kita tidak boleh berkurang-kurangan dalam masalah ini, sehingga kita tidak mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Manusia dalam masalah ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah orang yang ghulu. Mereka mengatakan Allah itu Maha melihat berarti penglihatan yang sama seperti kita. Melihatnya sama seperti hamba-hambanya. Orang namanya sama melihat, berarti penglihatannya sama seperti kita melihat. Ini orang ghulu. Dia berlebih-lebihan di dalam memaknai pandangan dan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menyerupakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluknya. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Ini ghulu. Begitu pula orang-orang yang berupaya untuk menerka-nerka bagaimana sih penglihatan Allah itu? Seperti apa bentuknya? Allah mengkhabarkan bahwasanya pandangannya Allah itu meliputi semua makhluknya. Bagaimana pandangan yang meliputi semua makhluk itu seperti apa? Dibahas-bahas, diterka-terka, main akal, main tebak-tebakan, main analisa. Ini namanya ta'amuk atau ulu, berlebih-lebihan di dalam mensikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua, juga kelompok yang salah di dalam memahami sifat-sifat Allah, ambil contoh adalah sifat al-basir. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala basir itu bukan artinya maha melihat. Karena kalau kita bilang Allah maha melihat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Kita melihat, masa Allah juga melihat. Kalau kita katakan Allah melihat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bahaya, kafir itu. Ada orang seperti ini? Ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini namanya berkurang-kurangan. Lantas bagaimana sikap yang benar dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nu'minuha kama ja'at bila kaif. Terhadap sifat-sifat Allah, kita harus mengimaninya apa adanya, sebagaimana datang di dalam dalil, tanpa menyerupakannya dengan makhluk-makhluk Allah, tanpa membagaimana-bagaimanakannya, tanpa membahasnya lebih dalam, menganalisa, melakukan tebak-tebakan bagaimana penglihatan Allah yang dapat meliputi semua makhluk-makhluknya, juga tanpa menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini. Karena walaupun sifat Allah namanya sama dengan makhluknya, tapi tentu hakikatnya sangat berbeda. Allah memiliki sifat al-basir, maha melihat. Walaupun namanya sama-sama melihat, tapi tentunya penglihatan Allah jauh lebih sempurna dan sangat jauh lebih sempurna dibandingkan pandangan kita yang sangat terbatas. Kita imani Allah maha melihat tanpa menolaknya, tanpa membagaimana-bagaimanakannya, dan tanpa menyerupakannya dengan sesuatu apapun. Ini namanya tengah-tengah. Tidak hulu, tidak berkurang-kurangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan Allah maha melihat lagi maha mendengar. Ini contoh yang pertama. Hulu dalam masalah i'tiqad adalah orang yang meyakini secara mendalam tentang kaifiyah atau bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula barakallahu fikum, di antara masalah hulu dalam i'tiqad adalah hulu kepada para nabi. Hulu kepada orang-orang soleh. Hulu kepada wali. Disanjung-sanjung, dipuja-puja para nabi, para wali, orang-orang soleh dengan pujian-pujian yang tidak seharusnya. Mereka ditempatkan di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang satu-satunya berhak menempati tempat itu. Ini namanya hulu di dalam mengkultuskan para nabi, di dalam mengkultuskan para wali dan orang-orang saleh. Ini sebuah perkara yang sangat-sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mengkhususkan umatnya dalam satu hadis untuk tidak berlebih-lebihan di dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, la tutruni. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku. Kama ataratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara mereka berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdullah, aku adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang nabi yang tidak boleh didustakan, dan beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh kita tuhankan. Bagaimana contoh seseorang memuji-muji yang tidak seharusnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Banyak contohnya. pujian-pujian yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Wallahul musta'an. Allahumma salli ala Muhammad salatan tamatan allati tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju. Ini ulu. Apa artinya? Ya Allah, limpahkanlah salawat-salawat yang sempurna kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan Muhammad ini semua kesulitan-kesulitan akan terlepaskan. Siapa yang melepaskan kesulitan? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqdha bihil hawaij. Dan dengan Muhammad inilah semua hajat-hajat dan kebutuhan manusia diberikan. Ini ghulu sangat ekstrim, berbahaya. Yang memberikan hajah-hajah manusia itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melepaskan manusia dari segala masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang mereka alami, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas, kalau seorang memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, dengan pujian yang tidak selayaknya seperti ini, diangkat kepada derajat yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak berada di derajat itu, ini sebuah perkara yang sangat-sangat berbahaya. Sampai memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang mengandung sifat-sifat ketuhanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula ghulu yang sering dilakukan oleh sebagian orang-orang sesat dari kalangan sufiyah. Mereka memiliki beberapa masyayikh, beberapa guru-guru atau ulama-ulama yang dikultuskan tidak sewajarnya. Mereka ajarkan kepada murid-murid mereka, kalau kamu mendapati kesulitan, kamu mendapati kesempitan, kamu tertimpa masalah, panggil namanya guru fulan 3 kali. Ya Syekh fulan, ya Syekh fulan, ya Syekh fulan. Lepaskan saya dari kesulitan ini. Siapa yang bisa melepaskan seorang dari kesulitan? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ada wali yang dipanggil untuk memberikan kemudahan atas kesulitan yang dia alami. Ini namanya ghulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang rasul yang harus betul kita hormati. Tidak boleh kita dustakan. Semua yang beliau sabdakan kita percayai, karena semua yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemuliaan ini, kehormatan ini yang ada pada Nabi alaihi salatu wassalam, tidak boleh sama sekali untuk menjadikan sebab kita boleh mengangkat Nabi alaihi salatu wassalam di atas derajat yang semestinya. Di antaranya adalah mengangkat Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepada pujian-pujian yang mengandung pujian ketuhanan. Dan bukan dalam masalah pujian saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan di dalam menyikapi beliau dalam masalah kuburan contohnya. Kuburan juga Nabi alaihi salatu wassalam tidak mau untuk dilebih-lebihkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Begitu pula di hari-hari terakhir Nabi alaihi salatu wassalam menghembuskan nafasnya di dunia, beliau berpesan kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, la'natullahi alal yahudi wan nasara. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara. Kenapa Yahudi Nasara dilaknat? Di antaranya ittakhadhu quburan anbiya'i masajid, mereka jadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala la tattakhidhu qabri masjida, wahai sahabatku, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya para sahabatnya perhatian dengan betul-betul perhatian, maksudnya beliau sangat-sangat tidak menyukai yang namanya ghulu, apalagi ghulu dalam masalah kuburan. Ghulu dalam masalah kuburan adalah ghulu yang mencelakakan umat yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan di air bah. Mereka adalah orang-orang yang tertipu dengan syaitan sehingga mereka menyembah kuburan-kuburan orang saleh. Mereka terfitnah dengan kuburan, mereka ekstrim dan bersikap berlebih-lebihan dalam masalah kuburan. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam juga mengingatkan untuk kuburannya tidak dijadikan sebagai tempat berkumpul setiap tahun. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Kalau id yang sering kita praktekkan pada setiap tahunnya adalah hari yang terus berulang pada setiap tahun, kita ramaikan tahun tersebut. Id dan Islam punya dua id, Idul Adha dan Idul Fitr, berulang setiap tahun. Dan di antara makna id adalah tempat yang dikunjungi setiap tahun rutin pada hari tertentu, ini juga namanya id. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang itu. La tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, tempat berkumpulnya kalian pada setiap tahun, kalian kunjungi khusus hari id untuk berkumpul di kuburan Rasulullah SAW. Ini dilarang oleh beliau. Semua itu adalah upaya beliau untuk menutup pintu-pintu hulu yang amat tercela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secinta-cinta apapun kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehormat-hormat apa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sememuliakan apapun kita bentuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu tidak mengharuskan kita mengangkat Nabi alaihi salatu wasallam sampai kepada derajat ketuhanan. Sampai kita memanggil Nabi alaihi salatu wasalam dalam doa kita untuk mengabulkan doa-doa kita, sebuah perkara yang sangat bahaya, ghulu. Ya. Yang mengabulkan doa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barakallahu fikum di antara ghulu dalam masalah i'tiqad. Begitu pula barakallahu fikum, di antara hulu dalam masalah i'tiqad adalah hulu dalam masalah takfir. Hulu dalam masalah takfir. Ini juga hulu yang beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin terjatuh ke dalamnya, hulu dalam masalah keyakinan pengkafiran seseorang. Mengkafirkan seseorang ini namanya takfir. Seorang muslim, mukmin, tidak diperkenankan untuk memiliki sikap yang semisal ini, yaitu ekstrim dalam masalah takfir. Para ulama menyebutkan beberapa kaidah dalam masalah ini. Takfir itu boleh dilakukan, tapi harus melewati beberapa fase. Ya. Tidak boleh sembarangan seseorang menuduh saudaranya kafir tanpa melewati fase-fase tersebut. Dan apa yang terjadi pada Khawarij, yang terjadi pada sekte Khawarij, yang lebih dikenal sekarang dengan sekte teroris, ya, yang berfaham terorisme, mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang sangat mengerikan, menumpahkan darah kaum muslimin, ya, membunuh anak-anak kaum muslimin, menghancurkan negara-negara kaum muslimin. Itu sebabnya adalah ini, karena mereka berlebih-lebihan di dalam masalah takfir, tidak memahami takfir sebagaimana mestinya, tidak memahami perkara pengkafiran seseorang sebagaimana kaidah yang disebut oleh para ulama rahimahumullah. Mereka melihat orang berbuat perbuatan yang sifatnya dosa besar. Ada seorang min mukhamir, kafir. Dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kafir. Boleh dibunuh. Halal darahnya, halal hartanya. Melihat di sebelah sana ada perzinahan, banyak terjadi. Mereka semua orang-orang kafir, tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka boleh dibunuh, boleh dirampas harta-harta mereka. Nah, ini contoh daripada wulu dalam masalah takfir. Padahal tidak semua dosa yang dilakukan oleh seseorang itu dapat mengeluarkan dia daripada keislaman. Dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa yang mukaffirah dan ada dosa yang ghairu mukaffirah. Ada dosa yang membuat seseorang menjadi kafir dan ada dosa yang membuat seorang tidak menjadi kafir. Seandainya pun seorang melakukan dosa yang secara kaidah itu merupakan sebuah penyebab dia menjadi kafir, menyebabkan dia keluar daripada Islam, kita juga tidak boleh langsung mengatakan dia kafir sebelum kita lewatkan, kita uji dia dalam beberapa fase. Apakah dia sudah paham ini sesuatu yang mengkafirkan atau belum? Oh, dia belum paham, berarti gak bisa kita kafirkan. Ya, gak bisa kita kafirkan. Barakallahu fikum. Ini harus ilmiah. Perkara takfir kita harus ilmiah, sesuai dengan kaidah yang disebut oleh para ulama rahimahumullah. Jangan sampai serampangan sehingga kita terjatuh ke dalam perkara wulu. Dan ini berbahaya. Wulu dalam masalah takfir akan membawa seseorang untuk berbuat anarkis, akan membuat seseorang untuk berpaham dengan paham teroris, melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang tidak semestinya dia lakukan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ghulu yang kedua, selain ghulu dalam masalah keyakinan, juga ada ghulu dalam masalah amalan. Di mana ghulu dalam masalah amalan adalah aziyadatu fil ibadah, menambahkan kadar ibadah dari apa yang telah ditentukan oleh syariat ini. Contohnya puasa. Puasa ini adalah sebuah kewajiban. Dan kewajiban puasa itu memiliki batas yang kita harus berhenti pada batas tersebut, kita tidak boleh melewatinya. Puasa disunahkan kita untuk bersahur. Sahurnya disunahkan lagi untuk terakhir-terakhir. Puasa kita harus berbuka. Bahkan berbukanya disunahkan untuk bercepat-cepat dalam masalah berbuka. Ini batasan-batasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya bataskan dalam masalah puasa. Nah, apabila ada orang melampaui batas ini sehingga dia melakukan puasa yang disebut dengan puasa wisol, puasa nyambung tanpa buka, ini adalah perkara yang tidak boleh untuk dilakukan. Atau dia setiap hari memang puasanya betul, ada sahurnya, bukanya tepat waktu, tapi terus menerus setiap hari gak pernah buka, puasa terus. Ini juga telah melampaui batas yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bataskan. Begitu pula dalam masalah qiyamul lail, begitu pula dalam masalah wanita, di mana tiga perkara ini, puasa, qiyamul lail, dan wanita, disebutkan dalam hadis yang sahih. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, atau Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana kesemangatan ibadah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Aisyah menceritakan bagaimana kesungguhan Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah puasa, bagaimana kesungguhan beliau dalam masalah qiyamul lail, bagaimana kesungguhan beliau di dalam barakallahu fikum ibadah-ibadah yang lainnya. Maka sahabat-sahabat yang bertanya dengan pertanyaan itu, mendengarkan jawaban kesungguhan yang diberikan oleh Aisyah keterangannya, mereka pun menganggap kecil diri-diri mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mesti diampuni masih seperti ini ibadahnya. Berarti kita harus lebih. Satu mengatakan sa'asumu dahra wala uftiru abadan. Saya akan puasa terus dan saya tidak akan berbuka. Yang satunya mengatakan sa'aqumul lail wala anam. Saya akan terus ia mulai dan aku enggak akan tidur. Yang satunya lagi berkata sa'tazilun nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Saya akan terus sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam sikap beliau tatkala mendengar tiga pernyataan sahabatnya ini yang mereka digandrungi rasa semangat tapi semangatnya berlebihan. Nabi alaihi salatu wasalam mencegah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku yang paling takutnya. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, ana asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga kadang berbuka. Wa aqumul lail wa anam. Aku qiyamul lail, aku juga kadang tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikahi para wanita. Ini sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan termasuk golonganku. Lihat, Nabi alaihi salatu wasallam menutup celah-celah wudu. Karena yang namanya puasa ada batasnya, qiyamul lail ada batasnya, masalah wanita juga ada batasnya. Kita tidak boleh melampaui batas-batas ini. Dalam melaksanakan puasa harus sesuai dengan batasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bataskan. Dalam masalah qiyamul lail juga sama, harus ada batasan yang kita berhenti pada. Nabi alaihi salatu wasallam tutup sekali lagi celah-celah hulu, karena hulu ini sangat-sangat berbahaya. Lan yushadad dinu illa walama. Agama ini tidak akan dilawan dengan perkara hulu, melainkan orang yang mencoba melawan itu pasti akan kalah. Silakan kalau mau puasa wisol terus, tapi lihat siapa akan kalah nanti. Pasti orang yang menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang melampaui batas dalam masalah kewajiban, dialah yang akan kalah. Lan yushadad dinu illa walama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah keterangan tentang penggalan yang kedua dari hadis ini. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan batasan-batasan, maka jangan kalian lampaui batasan-batasan itu. Ini makna yang pertama, batas-batas kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bataskan. Juga sabda beliau ini sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sebagian para pensyarah hadis, para syurah, juga maksudnya adalah batasan di sini adalah keharaman. Ya, batasnya adalah keharaman. Jadi makna jangan kalian melampaui batas berarti janganlah kalian masuk ke dalam perkara yang haram. Nah, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna li kulli malikin hima. Setiap raja itu pasti punya batasan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah dan batasan-batasan Allah itu adalah keharaman-keharamannya. Ya. Jadi tidak boleh seorang mendekat kepada keharaman-keharaman Allah, karena itu adalah batasan yang dibataskan untuknya. Tidak boleh dilampaui, tidak boleh dilewati. Apabila seorang melampauinya, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang juga berbahaya. Barakallahu fikum. Kemudian penggalan yang ketiga dari hadis ini adalah wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Janganlah kalian melanggar keharaman-keharaman yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Dan ini adalah makna daripada makna-makna taqwa. Di samping taqwa adalah mewujudkan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Begitu pula di antara makna taqwa adalah seorang menjauhi segala keharaman-keharaman yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Kemudian barakallahu fikum, pegangan yang keempat adalah wasakata an asya'a ghairu nisyanin fala tabhatu anha rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhatu anha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendiamkan beberapa perkara. Allah tidak larang, juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkannya. Allah diamkan. Pendiaman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap beberapa perkara ini adalah bentuk rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala lupa. Maka terhadap perkara ini, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, fala tabhatu anha, maka janganlah kalian membahas-bahasnya. Jangan kalian mencari-cari tahunya. Ini barakallahu fikum ada perincian. Namun karena waktunya tinggal sedikit, maka akan ana ada contohnya, yakni terkait dengan pertanyaan salah satu sahabat tatkala Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan syariat haji, maka ada sahabat yang bertanya, apakah pada setiap tahun, wahai Rasulullah, yang aslinya haji diwajibkan, sudah seperti itu aja lafadznya, dan Allah diamkan, apakah harus setiap tahun atau boleh untuk tidak setiap tahun. Tapi ada sahabat yang bertanya, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengingkarinya, mengingkari pertanyaan sahabat tersebut yang bertanya, apakah wajib pada setiap tahun wahai Rasulullah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah diamkan, tinggal kita wujudkan saja. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, lau qultu na'am la wajaban, kalau aku berkata iya setiap tahun, pasti akan menjadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian gak akan mampu. Thumma qala, dan Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, daruni ma taraktukum, biarkan aku, jangan tanya aku untuk perkara yang aku tidak jelaskan. Daruni madarabukum, biarkan aku untuk perkara yang aku tinggalkan untuk kalian perkara tersebut. Ini insyaallah barakallahu fikum terkait dengan perincian-perinciannya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang perkara-perkara yang maskut. Namanya perkara-perkara yang maskut, yaitu perkara-perkara yang didiamkan dalam syariat, tidak dijelaskan halal atau haram. Maka bagaimana perinciannya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizukumullah.